Sehingga tentunya siapapun, rijalan wanisa, apabila ingin menjadi orang yang mulia, maka dia harus berupaya untuk mengilmui apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengamalkannya biqadril istita', dengan kemampuan dan kesanggupan. Disinilah letak rahasia yang harus diketahui oleh kaum hawa, kaum wanita, bahwa Islam datang untuk mengangkat derajat mereka. Islam datang untuk mengembalikan harga diri dan kemuliaan mereka. Maka jikalau seorang wanita itu benar-benar mengikat hidupnya dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan menjadi terbaik wanita buat dirinya dan terbaik wanita buat orang lain. Perjuangan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah azza wa jal tentu harus dikenang oleh setiap umatnya. Mengenang perjuangan beliau tentunya dengan melaksanakan dan mengerjakan segala apa yang dibimbingkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dan yang telah diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, semangat untuk mengilmuinya dan semangat untuk mengamalkannya dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, sekali lagi sebuah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala di masa-masa kita menjumpai hidup yang sangat-sangat indah, kehidupan dunia yang sangat menggiurkan, sangat kuat untuk memalingkan kita dari agama Allah Azza wa Jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa-masa seperti ini, Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengkaji agamanya, mengilmui tentang agamanya, dan mengamalkan agamanya. Maka atas dasar ini sesungguhnya, bila seseorang muslim dan muslimah mendapatkannya, maka pasti dia akan menjadi orang ghuraba, lelaki yang asing, wanita yang asing keasingannya, karena dia mengikat hidupnya dengan tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berharap kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah mengokohkan kita di atas hidayah dan taufik ini sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, tema kita pada sore hari ini insyaallah terkait dengan mas'uliyatul tanggung jawab seorang ibu, atau apa yang harus diperbuat selalu oleh sang ibu. Kalau disebut seorang ibu, tentu tertuju kepada kondisi dia telah bersuami atau dia telah dikaruniai putra dan putri, atau mungkin belum dikaruniai putra dan putri. Berbicara tentang mas'uliyah, tanggung jawab seorang al-um di dalam hidup, maka terbagi menjadi dua. Pertama adalah mas'uliyah, tanggung jawab yang besar seorang terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab seorang terhadap dirinya sendiri. Kita sering mendengar mungkin banyak pembahasan terkait dengan tanggung jawab dia sebagai seorang istri. Barakallahu fikum, harus melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban dia yang terkait dengan suaminya. Nanti kita akan bahas pada bab yang kedua terkait dengan mas'uliyah, tanggung jawab seorang ibu terkait dengan orang lain. Tanggung jawab seorang ibu terhadap dirinya sendiri sesungguhnya telah diisyaratkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam kepada kaum lelaki di saat dia akan mengarungi bahtera berumah tangga. Di saat Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan bahwa fadfar bidatiddin taribat yada, wahai kaum lelaki, pilihlah wanita yang beragama, pilihlah wanita yang memiliki agama. Karena jikalau engkau tidak melihat dan memperhatikan ini, maka celakalah kedua tanganmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari kalimat ini adalah seseorang wanita yang bertanggung jawab di dalam hidupnya di saat dia mengerti tentang agamanya. Karena agamalah atau ilmu agamalah yang akan menjadikan seseorang itu baik, laki-laki atau wanita. Seseorang yang punya tanggung jawab di dalam hidup dengan ilmu agama, maka isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum lelaki untuk memilih wanita yang beragama, karena wanita ini telah bertanggung jawab atas dirinya sendiri, keselamatan dia di dunia dengan agamanya, keselamatan dia di akhirat juga dengan agamanya. Maka termasuk dari mas'uliyah, tanggung jawab seorang al-um terhadap dirinya sendiri. Pertama, ta'allumu dinillah wal'amal bihi. Seorang ibu, dia juga harus bersemangat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan ilmu agama tersebut. Dia harus bersemangat. Kalau saja ketika dia akan mengarungi rumah tangga, bahtera rumah tangga, lelaki disuruh untuk mencari wanita yang beragama. Maka di saat kemudian dia memasuki kehidupan baru dalam skup rumah tangga, maka dia harus dituntut untuk memperkokoh, memperkuat agamanya sendiri. Maka tanggung jawab seorang ibu pertama kali terhadap dirinya, dia harus memiliki semangat untuk belajar agama. Harus. Dia punya semangat untuk belajar agama Allah Azza wa Jal. Dia harus mengetahui bahwa siapapun yang Allah inginkan kebaikan di dalam hidupnya, maka Allah akan gampangkan dan mudahkan dia untuk memperdalam agamanya. Maka hadis ini terkait dengan semua lapisan manusia. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan padanya, maka jikalau dia sebagai al-um, Allah menginginkan kebaikan dia sebagai al-um, Allah Azza wa Jalla membantu dia, memudahkan dia untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Dan tentunya tidak akan berguna ilmu yang dipelajarinya kalau dia tidak mengamalkannya. Ini asas dan dasar mas'uliyah al-um pertama kali terhadap dirinya sendiri. Dia harus tampil menjadi seorang um yang salihah, yaitu yang semangat belajar ilmu agama dan semangat untuk beramal ilmu agama. Di rumahnya, di tempat mungkin dia diberikan tanggung jawab mendidik anak-anaknya atau mendidik anak-anaknya kaum muslimin dan muslimat, maka dia tetap menjaga semangat belajar dan semangat untuk mengamalkan ilmu agama. Karena surat Al-Asr yang menjelaskan wal asri innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya lapisan manusia itu berada dalam kondisi merugi, tidak hanya kaum lelaki tetapi masuk di dalamnya kaum wanita, baik dia ketika sendiri atau wanita bisa dia bersama dengan suami dan anak-anaknya, maka masuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla tersebut. Dan dia harus berupaya untuk bisa keluar dari kerugian itu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat tersebut bahwa termasuk langkah dan upaya untuk membebaskan dirinya dari kerugian, dia berilmu dan dia beramal. Barakallahu fikum. Yang kedua, termasuk dari mas'uliyah al-um, tanggung jawab besar al-um terhadap dirinya sendiri, yaitu an turabbiya nafsaha ala ta'atillahi azza wa jal. Hendaklah al-um itu mendidik dirinya sendiri dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Seorang harus mendidik dirinya sendiri fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia menginginkan dari suaminya agar suaminya itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia al-um tersebut harus mendidik dirinya fi ta'atillahi azza wa jalla, mendidik dirinya untuk taat kepada Allah. Melaksanakan amal-amal kebaikan yang merupakan konsekuensi dari iman, ilmunya. Perintah Allah Azza wa Jalla dia mencoba untuk melaksanakannya di rumahnya, di saat suaminya ada atau di saat suaminya tidak ada, dia bersama anak-anaknya. Di sana ada titipan-titipan perintah bagi seorang om untuk dia harus menjaga dan memeliharanya. Ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla, dia melaksanakan barakallahu fikum yang wajib-wajib. Dia penuhi hak-hak yang wajib itu pada dirinya. Dia mencoba untuk kemudian melaksanakannya sesempurna-sempurna mungkin. Kemudian dia menambal pelaksanaan amalan yang wajib itu dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan. Ya, sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian barakallahu fikum sholat duha atau sholat witir di malam hari. Sebelum tidur barakallahu fikum dia menyempatkan, karena mungkin terlalu lelah dan terlalu capek dan sulit baginya untuk kemudian bisa bangun malam, bisa menutupnya dengan sholatnya, dengan sholat witir, maka dia tutup barakallahu fikum dengan sholat witir. Ketika dia sholat isya, kemudian dia langsungkan dengan sholat witir, khawatir keletihan dia seharian bekerja atau seharian mengurus hajat suaminya atau hajat anak-anaknya, terlewatkan nanti witirnya, maka dia berusaha untuk tidak melalaikan sholat witir. Dia mengerjakannya, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini barakallahu fikum mas'uliyatul terhadap dirinya sendiri. Dia benar-benar mendidik dirinya fi ta'atillahi azza wa jal, dalam ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar taat. Karena di saat kemudian dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla yang akan menolong, membantu, yang akan berguna sekembalinya kepada Allah adalah ketaatan yang dia telah lakukan. Suaminya tidak akan menemani dia. Walaupun mungkin suaminya orang alim, walaupun mungkin suaminya orang yang ustaz terkenal dan seterusnya, maka itu tidak berguna di saat dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang akan berguna adalah pembangunan dirinya dalam tugas hidupnya, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya, dia harus barakallahu fikum, dia harus mendidik dirinya al-um tersebut untuk kemudian berusaha ijtinab al-ma'ati, menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena kalau seorang om yang tidak bertanggung jawab, maka kesempatan yang ada di dalam rumah, tidak ada suaminya, tidak ada kemudian ya kegiatan-kegiatannya. Barakallahu fikum, nas'alullah salamat al-afiyah, melanglang buana lewat media sosial. Mencari ini, mencari itu, mencari ini, melihat itu. Barakallahu fikum, maka kita harus berupaya untuk menjauhi al-ma'athim, dosa-dosa di dalam hidup. Karena bagaimanapun juga dosa kemaksiatan itu, dosa dan kemaksiatan itu benar-benar mempengaruhi hidup kita dengan Allah Azza wa Jalla, mempengaruhi hidup kita dengan diri kita sendiri, dan akan berdampak pengaruh dosa dan maksiat itu di saat kita hidup bersama orang lain. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kesimpulannya dalam kalimat ini, seseorang al-um dalam tanggung jawab besarnya, dia harus pada dirinya sendiri, dia harus selalu berbaju dengan baju takwa. Dia harus menghiasi diri di depan suaminya atau di belakang suaminya, di depan anak-anaknya atau di saat anak-anaknya sedang terlelap tidur, maka dia tetap menghiasi dirinya dengan taqwallah azza wa jalla, ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Seorang al-um bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk menjadikan dirinya orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ketakwaan itu tergambar pada ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah dan ketaatan seseorang di dalam menjalankan, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang al-um telah menjadikan ketakwaan itu di dunia ini sebagai bajunya, sebagai penghias di dalam hidupnya, maka dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla. Pertama, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian sebaik-baik perbekalan menuju Allah itu adalah ketakwaan. Wahai al-um, engkau akan kembali kepada Allah seorang diri, sebagaimana engkau terlahir di dunia ini seorang diri. Tidak ada suami yang akan menemani engkau. Tidak ada al-ab dan al-um yang akan menemani engkau sekembalimu kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada anak-anak yang akan menemani engkau di saat kembalinya kepada Allah. Maka engkau akan kembali seorang diri, sebagaimana juga engkau terlahir seorang diri. Maka disinilah letaknya mas'uliyatul hayah, tanggung jawab di kehidupan ini dengan bermodalkan taqwa Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kalau seorang dia telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal, orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menjadi terbaik atau orang yang paling tinggi derajatnya. Baik dia sebagai seorang suami atau dia sebagai seorang maka ketakwaan itu akan menjadikan dia terbaik di sisi Allah. Mungkin ada seorang istri sudah berupaya membaca bimbingan bagaimana dia bergaul bersama suaminya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin dia telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugasnya di hadapan suaminya, menyenangkan suaminya. Ingat, perbuatan seperti itu butuh dasar ketakwaan. Anda berbuat itu dasarnya apa? Apakah Anda berbuat itu ya takut untuk dicerai sama suaminya, takut ditinggal sama suaminya, maaf-maaf, takut dipoligami sama suaminya, mungkin, sehingga dia keluarkan segala kemampuan dan kesanggupannya. Salah kita membangunnya. Semestinya kita membangun itu semua karena bentuk taat kita kepada Allah, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sehingga berkhidmatnya kita kepada sang suami itu merupakan bagian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka bagi sang harus benar-benar terpanggil untuk melakukan tugas besarnya di dalam hidup, pertama kali terkait dengan dirinya sendiri. Inilah sesungguhnya isyarat, sekali lagi, disinilah letak isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidzatiddin. Fadhfar bidzatiddin. Carilah wanita yang memiliki agama. Barakallahu fikum. Dan tentu bagi seorang istri atau seorang yang sudah mendidik hidupnya di atas taqwa Allah Azza wa Jalla, dia berupaya menjalankan perintah-perintah Allah, dan dia berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimat, maka bagaimanapun tingkat tingginya ketakwaan seorang istri atau dia mesti akan mendapatkan di dalam hidup ujian-ujian, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah. Dan itu memang sebuah kemestian dalam perjalanan hidup siapapun juga. Senang, susah, bergembira, bersedih, sehat, sakit, itu adalah sebuah kepastian yang mau tidak mau dia harus menjalankannya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada yang sudah berbaju dengan baju takwa, yang sudah menghiasi hidupnya dengan perhiasan takwa, yang sudah berbekal dengan perbekalan takwa Allah Azza wa Jalla, ma'asyiral muslimat, Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban di dalam hidup ini. Wa may yattaqillaha. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari jalan keluar. Ini bagi seseorang al-um yang sedang mendapatkan problematika di dalam hidupnya, namun di saat dia menghiasi diri dengan baju takwa, dia berbekal dengan perbekalan takwa dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jal, maka Allah berjanji Allah akan memberikan jalan keluarnya. Sabar. Barakallahu fikum. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka-nyangkanya, yang dia tidak menduganya, dari arah yang tidak disangka-sangka dibukakan rezeki, pintu rezeki oleh Allah Azza wa Jal karena keutamaan ketakwaan yang ada pada dirinya. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan urusan-urusannya itu mudah. Bukankah kita sering mengeluhkan suami di dalam hidup? Bukankah terkadang sering kita diberikan, dibawa kepada kejengkelan, marah, ketersinggungan terhadap suami, terkait juga dengan anak-anak kita, mungkin terkait dengan persoalan nafakat, nafkah. Coba selesaikan urusan problem ini, wahai al-um, dengan berhias dengan perhiasan taqwallah, berhias dengan perhiasan taqwallah, berbekal dengan bekal taqwallah, berbaju dengan baju taqwallah azza wa jalla. Selesaikan kekurangan suami pada suatu hari di dalam hidup, buat kita tidak kita jadikan sebagai landasan untuk berakhlak jelek dan buruk terhadapnya, memberikan wajah yang cemberut, berpenampilan yang tidak mengenakkan, bawaannya kemerungsang, bawaannya barakallahu fikum, wajah yang tidak benar-benar mengenakkan. Rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, inilah yang harus dimiliki oleh seorang dalam mas'uliyah, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, agar dia berupaya untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan ketaatan kepada Allah, yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, termasuk dari mas'uliyah al-um di dalam hidupnya, anturabbiya nafsaha ala mahasinil akhlaq wal adab. Seorang al-um harus mentarbiyah dirinya untuk menjadi yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terhormat, akhlak yang agung, adab-adab Islamiyah Barakallahu fikum. Jadi semua yang terkait dengan akhlak-akhlak mulia yang dibutuhkan di dalam hidup berumah tangga, harus seorang al-um berusaha, berupaya untuk bisa mewarnai hidupnya. Harus barakallahu fikum, dia berusaha untuk mewarnai hidupnya dengan tarbiyah buat dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tentu kita punya, sudah memiliki teladan yang terbaik di dalam hidup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia akan bisa menjadi teladan bagi seorang ab, Rasul alaihi salatu wassalam akan menjadi teladan buat seorang Nabi alaihi salatu wassalam memilihkan buat dia wanita yang punya akhlak yang agung dan akhlak yang mulia. Nabi alaihi salatu wassalam dipilihkan oleh Allah azza wa jalla memiliki akhlak yang agung dan akhlak yang mulia. Bersamaan dengan itu, wanita-wanita salihat itu terus belajar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga pembelajaran wanita-wanita atau istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terlihat nampak jelas dari bagaimana mereka-mereka itu menukilkan kehidupan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Karena bisa menjadi teladan bagi seorang ab, dan Rasul alaihi salatu wassalam bisa menjadi teladan oleh seorang Semuanya telah dilengkapi. Jikalau seorang ingin menjadi yang baik, ingin menjadi yang memiliki kedudukan mulia dan terhormat di hadapan suaminya, di hadapan anak-anaknya, maka dia harus barakallahu fikum mendidik dirinya di atas akhlak yang mulia. Sehingga seorang istri gak bisa menyalahkan suaminya, "Wes suamiku cuma begitu aja kok. Kalau dibangunkan sholat, ya rodok-rodok marah, bikin emosional kita. Oh, suamiku begitu kok." Ya jangan. Kita harus berupaya mendidik diri kita untuk memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, adab-adab yang syar'iyah. Kita harus berupaya, ya, belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari seorang istri hidup berumah tangga, atau seorang bersama suaminya, bersama anak-anaknya, semuanya ada bimbingannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk akhlak yang harus kita mendidik dan melatih diri kita dengannya, yaitu mendidik untuk menjadi al-um yang punya jiwa kesabaran. Punya jiwa sabar. Tidak ketersinggungan. Tidak punya sifat emosional. Ya. Apalagi kalau katanya keturunan darah biru misalkan, ya, suaminya, maaf-maaf, keturunan Pak Kangkung dan Bu Kangkung misalkan. Wah, tersinggungannya tinggi, emosionalnya tinggi. Ini berbahaya. Kalau seorang om menghiasi dirinya dengan sikap ini, sangat-sangat membahayakan al-om. Maka dia harus melatih diri untuk menjadi seorang om yang punya sifat kesabaran. Barakallahu fikum. Kita masih mengingat atau mungkin sudah lupa dalam ingatan kita dan perlu saya ingatkan ucapan barakallahu fikum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, wajadna khaira aishina ma'as sabri ay kama qala. Kami menemukan kelezatan hidup kami bersama kesabaran. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, sifat sabar ini sangat-sangat dibutuhkan. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, as-sabru diya'un. Kesabaran itu adalah cahaya yang menerangi seseorang. Kalau kita lebih jauh lagi berbicara tentang as-sabar, yang al-um mau tidak mau dia harus berhadapan dengan hal-hal yang menuntut dia untuk kuat dalam kesabaran. Satu, dia akan berhadapan dengan perintah-perintah Allah. Dia harus punya kesabaran dalam melaksanakannya, dalam mengerjakannya. Kedua, dia akan berhadapan dengan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Seorang om, dia harus berupaya untuk bisa mengerem diri sebagai wujud kesabarannya, sebagai bentuk kesabarannya di dalam menjauhi larangan-larangan itu. Ketiga, akan berhadapan dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan, sakit, pusing, apalagi kalau sudah datang bulannya ujian. Bagi seorang al-um, apalagi kalau Allah Azza wa Jalla takdirkan dia hamil, lelah, capek, sakit, ngidam, barakallahu fikum, banyak hal. Maka di saat itulah seorang al-um dituntut untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran. Butuh seorang ini mendidik dirinya untuk menjadi orang yang bersabar. Ini diantara tugas-tugas barakallahu fikum al-um terhadap dirinya sendiri, mas'uliyah terhadap barakallahu fikum dirinya sendiri. Kemudian bagian yang kedua terkait dengan mas'uliyah al-um ini, yaitu mas'uliyah tanggung jawab yang terkait atau melibatkan orang lain. Tanggung jawab yang melibatkan orang lain. Maka tanggung jawab yang dia jaga terhadap dirinya sendiri tadi, yang kita telah sebutkan beberapa hal diantaranya itu, menjadi modal modal menjadi modal dasar berpijak, dasar membangun untuk dia melaksanakan tanggung jawabnya kaitannya dengan orang lain. Pertama kali tentunya yang tertuju dalam hal ini, setelah dia benar-benar menunaikan hak Allah Azza wa Jalla dan hak Rasulnya alaih salatu wassalam pada mas'uliyah terhadap dirinya itu, adalah mas'uliyah di saat dia hidup bersama suami dan bersama anak-anaknya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tanggung jawab terhadap dirinya itu akan bisa menjadi modal buat dia untuk bertanggung jawab di saat dia hidup bersama orang lain, kepada suaminya atau kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimah, ubasyirukun, saya berikan kabar gembira. Maka di saat seseorang al-um harus berhubungan hidup dengan suami dan anak-anaknya dengan modal-modal-modal-modal itu, modal yang sudah kita lakukan terhadap diri, kita jadikan semua, kita jadikan semua tanggung jawab kita di pundak kita dengan suami dan anak-anak kita min babil ihsan. Kita jadikan ini adalah babul ihsan, berbuat baik terhadap orang lain. Ya? Yeah? Agar kita mendapatkan terus tambahan-tambahan-tambahan amal soleh untuk kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Lelahnya kita bersama suami, lelahnya kita menghadapi anak-anak, mendidik anak-anak, maka jadikan itu semua adalah ihsan kita, berbuat baiknya kita kepada mereka sebagai bentuk pengamalan tarbiyah diri kita sendiri fi ta'atillahi azza wa jalla. Allah azza wa jalla mengatakan di dalam firman-Nya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau wahai kaum mukminin, mukminat, jadi al-aba atau mungkin jadi ummahat, mungkin jadi anak-anak al-aulad, berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lebih lagi kalau kita mendengar firman Allah Azza wa Jalla terkait dengan al-ihsan, mewujudkan kebaikan kita terhadap suami dan anak-anak kita dengan modal tanggung jawab terhadap diri kita yang kita sebutkan itu, akan bisa meraup nilai yang lebih besar di dalam hidup. Sehingga kita akan digembirakan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat-rahmat Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Bukankah kita butuh kasih sayang Allah, rahmat Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini? Barakallahu fikum. Sangat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat-rahmat Allah Azza wa Jalla sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Terhadap orang-orang yang telah berbuat baik, baginya al-husna ay surga. Wa ziyadah. Lagi ada tambahannya, barakallahu fikum. Yaitu, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan yang dimaksud di dalam ayat ini, masuk di dalamnya al-ihsan kepada Allah Azza wa Jal, dan ihsan kita terhadap orang lain, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, ihsan seorang al-um, berbuat baiknya seorang al-um terhadap suami dan anak-anaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan dalam sebuah hadis yang mengatakan, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai tanggung jawab, barakallahu fikum. Maka hadis ini, kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, menganjurkan kepada kaum al-um, ummahat, untuk benar-benar melakukan perbaikan terhadap orang-orang yang di bawah dia, dari al-aulad wal-banat, dari putra-putri, dengan melakukan pendidikan dengan sebaik-baik pendidikan, barakallahu fikum, yaitu mendidik anak-anak putra-putri untuk tekun agar menjadi orang yang taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ini kan semua kalau seorang om sudah bermodal dengan modal yang kita sebutkan di atas, mas'uliyah, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia benar-benar jaga, maka dia akan melaksanakan, barakallahu fikum, tugas-tugas tersebut. Yaitu tadi, dia mendidik anak-anaknya fi ta'atillah azza wa jal. Dia membiasakan anak-anaknya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bahkan, dia membantu menjaga anggota-anggota tubuh dari anaknya dari al-muharramat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, lisan, kemudian mengucapkan ucapan yang baik, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga seorang akan terus tampil untuk mendidik anak-anaknya punya tanggung jawab di rumah bapaknya. Bagaimana? Dengan barakallahu fikum, mengajari mereka untuk membersihkan rumah, menyapu, bahkan mengajarkan anak-anak putri itu ta'lim at-tabakh. Ya, mengajarkannya bagaimana memasak, bagaimana membuat roti, berkhidmat di rumah itu dengan sapu, membersihkannya, atau mungkin ya menjahit mungkin bajunya yang barakallahu fikum ya sobek. Bagaimana dia mendidik anak putrinya untuk kemudian menjahit, anak ini untuk menjahit miliknya sendiri. Ini perhatian terhadap anak-anak di masa kecilnya. Bagaimana seorang punya tanggung jawab untuk melenyapkan sifat-sifat iri hati, dengki pada anak-anak tersebut. Ya, sekali lagi, sekali lagi, modal dia berhasil bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sebagai penentu. Dia bisa memperhatikan itu semua. Tapi kalau seorang al-um, yang penting wis apik, bergaul bersama suami, tidak peduli, ya, mau dia menjadi orang yang semangat belajar ilmu agama, atau mengamalkan ilmu agama, tidak ada kepedulian, dia tidak akan mampu di belakang hari untuk benar-benar memberikan tarbiyah kepada anaknya, atau mungkin akan menjadi pengingat di saat suaminya lemah, salah, keliru, terjatuh di dalam banyak hal. Maka oleh karena itu dari majlis ini, saya mengajak segenap al-ummahat muslimat untuk mari kita bersama-sama membentuk sebuah tanggung jawab buat diri kita sendiri di dalam hidup. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla seorang diri sebagaimana terlahirnya kita seorang diri. Dengan modal tanggung jawab terhadap diri kita ini, kita berbuat baik kepada setelah Allah Azza wa Jalla kepada Allah, kita berbuat baik kepada suami kita dan kepada anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama belajar untuk kemudian mewujudkan tanggung jawab besar kita di dalam hidup ini, pertama kali bersama Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang sudah kita sebutkan, lalu kita jadikan modal kebaikan kita kepada Allah untuk bisa berbuat baik kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada kedua orang tua suami kita, kepada kedua orang tua dari kita sendiri, saudara-saudari kita, saudara-saudari suami kita, atau masyarakat muslimin, kita jadikan sebagai modal, yaitu tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.